Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Tayyib, ada yang mau baca? Waslam. Hadis pertama. Ila mahal fahijratuhu ila mahaja salam. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Bin Ibrahim ibn al-Mughira bin Barjizba. Belum hafal Al-Bukhari. Tapi gak Al-Bukhari ya Muslim. Rahul Bukhari wa Muslim. Itu nama lengkap beliau, Abu Abdullah. Baik, ahsan, tabarakallah fiik. Siapa lagi yang mau baca? Abu Hawa. Ibn Awal. Labas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pelajaran kita. Telah sampai pada pembahasan makna syahadah la ilaha illallah, dan kita alhamdulillah telah menyelesaikan syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang berkaitan dengan makna syahadat la ilaha illallah dan juga konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan muallif, pembahasan asy-syarih Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ala syahadatu anna Muhammadar Rasulullah tastalzimu umuran minha. Muallif akan masuk dalam pembahasan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat anna Muhammadar Rasulullah ini memiliki konsekuensi sebagaimana syahadat la ilaha illallah juga memiliki konsekuensi, juga memiliki keharusan. Bukan hanya sekedar mengucapkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah atau syahadat la ilaha illallah, Namun di sana ada konsekuensi dari ucapan kalimat syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kata Syekhul Utsaimin rahimahullah, syahadatu anna Muhammad Rasulullah, syahadat anna Muhammad bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Rasulullah, tastalzim umuran, memiliki konsekuensi beberapa perkara, umuran beberapa perkara. Mu'alif akan menyebutkan, memperinci. Qala minha, di antaranya al-awwal, konsekuensi yang pertama adalah tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbar, fima akhbara. Konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah yang pertama adalah membenarkan, tasdiquhu membenarkan membenarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang beliau kabarkan. Ini makna tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan berita yang datang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkannya. Ini konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, yaitu membenarkan apa-apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu la yakunu 'inda insanin taraddudun fima akhbara bih, yang mana la yakunu 'inda insan, tidak ada keraguan lagi. La yakunu 'inda insanin, bagi seseorang tidak ada keraguan lagi bagi seseorang tentang apa-apa yang dikhabarkan, yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna tasdiquhu fima akhbar, yaitu kita tidak ragu dengan apa yang diucapkan, apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal yakunu fi qalbihi ashaddu mimma nataqa, bahkan harus bagi dia untuk lebih mempercayai. Fi qalbihi ashad, hatinya harus bagi seseorang itu lebih mempercayai apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa yang dia ucapkan sendiri. Ini maksudnya. Jadi kita ketika mendengar hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus lebih percaya daripada apa yang kita ucapkan, daripada ucapan kita. Ini makna membenarkan seluruh apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa khabar atau perintah, larangan dan berita-berita, ilmu-ilmu yang gaib yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti perkara akhirah, perkara jannah dan neraka. Semua kita harus mempercayainya tanpa ada keraguan di dalam hati kita. Kama qala azza wa jalla fil Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulnya, yaitu tentang apa-apa yang dikhabarkan, apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, innahu lahaq, sesungguhnya yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dijanjikan, yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahaq, itu benar-benar akan terjadi. Lahaqun, itu benar-benar akan terjadi. Mithlama annakum tantikun, sebagaimana, seperti perkataan yang kalian ucapkan. Jadi mu'alif melanjutkan, fal insan la yashukku fima yantiqu bih, maka seseorang itu dia tidak ragu terhadap apa yang diucapkannya. Seseorang tidak, dia tidak ragu tentang apa yang dia ucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu kebenaran, sebagaimana kalian mengucapkan ucapan kalian, mengucapkan ucapan kalian. Fal insan la yashukku, kata Syekh Utsaimin, fal insan, maka seorang, maka manusia, dia tidak ragu terhadap apa yang dia ucapkan sendiri. Kadzalika ma yantiqu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nashukku fihi, demikian juga seharusnya bagi seorang muslim untuk tidak ragu, kita semua tidak ragu dengan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ayat innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun, sesungguhnya ucapan yang dijanjikan oleh Muhammad itu merupakan kebenaran sebagaimana yang ucapan keluar dari kalian, sebagaimana ucapan yang keluar dari kalian. Jadi makna apa konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah yang pertama adalah membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan, apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus beriman, kita harus percaya kepadanya. Baik berupa perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman maupun perkara-perkara yang gaib yang terjadi di akhirah dan tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kita harus beriman, sebagaimana ucapan yang kita ucapkan itu kita yakin, demikian juga kita yakin terhadap apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa na'lamu annahu al-haq lakin bainana wa bainahu mafawuz wa huwa sanad. Dan kita yakin, kita mengetahui bahwa apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ucapan yang hak, yang benar. Namun lakin namun bainana wa bainahu, antara kita, antara zaman kita dan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mafawuz, apa, perantara yang sangat jauh, perbedaan yang sangat jauh. Mafawuz, ada perbedaan zaman kita dengan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa langsung mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kita yakin bahwa ucapan yang diucapkan, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hak, benar. Akan tapi antara kita dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perantara di sana. Wa huwa sanad, dan itu adalah yang dinamakan oleh para ulama as-sanad. Sanad itu perantara yang meriwayatkan hadis-hadis dari fulan, kemudian dari atasannya, dari syekhnya, kemudian terus sampai sanad tersebut nyampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sanad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa amamuna, lakin idza thabata al-hadis laisa amamuna, lakin idza thabata al-hadis anir Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib alaina tasdiquh. Kata Syekhul Utsaimin, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak ada di hadapan kami, tidak ada di hadapan kita, tidak ada pada zaman kita. Akan tapi maksud dari kita membenarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu kita menerima suatu hadis yang jika telah sahih hadis itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk menerimanya, wajib untuk menerima, membenarkannya dan mengamalkannya. Wajib alaina tasdiquh. Jika ada suatu hadis yang sahih, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Sawa'un alimna wajhahu au am lam na'lamhu. Sawa'un alimna, baik kita mengetahui, baik kita mengetahui apa wajhahu, yaitu perantara sanadnya secara lengkap, ataupun kita tidak mengetahui sanadnya secara lengkap. Wajib baik kita jika kita telah mengetahui, para ulama telah menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, dan kita tentunya tidak mengetahui sanad itu secara lengkap. Akan tapi para ulama sudah menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, maka wajib baik kita untuk menerimanya. Tidak mesti kita harus tahu sanad hadis tersebut dengan detail. Ini maksud dari muallif, sawa'un alimna wajhahu aw lam na'lamhu. Kemudian muallif melanjutkan, ahyanan ta'ti ahadits na'riful ma'na lakin la na'rif wajhaha. Terkadang kita mendengar suatu hadis yang setelah sahih, kita tahu makna hadis tersebut, akan tapi kita tidak mengetahui wajha, sanad lengkapnya. Kita tidak mengetahui sanad lengkapnya. Fal wajib alaina at-tasdiq, maka wajib bagi kita untuk membenarkan, untuk at-tasdiq, untuk membenarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, untuk membenarkan hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Inilah konsekuensi pertama dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yaitu hendaknya kita ketika kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi yang pertama yang harus kita pegang dari makna syahadat anna Muhammad Rasulullah tersebut, yaitu membenarkan seluruh apa yang beliau ucapkan, yaitu dari hadis-hadis yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih tentunya. Wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kemudian kita lanjutkan ats-tsani, konsekuensi yang kedua, ats-tsani makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, imtithalu amrihi sallallahu alaihi wasallam wala nataraddad fihi. Imtithal, kita harus mengikuti, menjalankan. Imtithal, menjalankan, mengikuti perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nataraddad fihi, dan kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh kita ragu-ragu terhadap ucapan atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah yang kedua adalah hendaknya kita untuk menjalankan, melakukan, mengikuti, menjalankan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh menyelisihinya, karena ini makna dari konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li mu'minin, dan tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin, wala mu'minah, dan juga mu'minah, wanita muslimah, wanita mu'minah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, demikian juga jika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dalam suatu permasalahan, amran, suatu permasalahan yang sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah ditetapkan hukumnya oleh Allah dan Rasulnya, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tidak lain dan tidak ada pilihan bagi mereka kecuali mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Inilah hakikat seorang mukmin yang mengaku bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Hendaknya ketika kita mendengar ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukum yang Allah turunkan dan juga yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, maka tidak ada pilihan atau jalan lain bagi kita untuk kecuali mengikuti perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Inilah makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Inilah konsekuensi dari makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, "Qul in kuntum," katakanlah wahai Muhammad. Allah berfirman, Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tuhibbun Allah," jika kalian cinta kepada Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian cinta kepada Allah subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. "Fattabi'uni yuhibbukumullah," maka hendaknya kalian mengikuti aku, mengikuti perintah-perintahku, mengikuti larangan, menjauhi larangan-laranganku. Ikutilah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutilah aku, yuhibbukumullah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Pasti Allah akan mencintai kalian jika kalian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan mencintai kita. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan, jika seseorang hamba cinta kepada Allah, maka hendaknya ia mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul, tapi tidak ada imtithal, tidak ada mengikuti, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka ini bukan orang yang cinta kepada Allah. Hakikatnya dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang yang benar-benar dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasul, tentu dia akan mengikuti seluruh perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah kandungan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yaitu harus bagi kita untuk mengikuti imtithal, mengikuti perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Al-Faymin melanjutkan, Wa li hadza aqul, dan dengan ini saya katakan, minal khata'i anna ba'dahum idza ja'ahul amru minallahi wa rasulih bada'a yatasa'al fa yaqulu halil amru lil wujub aw lil istihbab kama yaquluhu katsirun minan nas al yawm wa hadha as su'al yajibu tarhuhu wa an la yurad li anna as-sahabah radhiyallahu anhum idza amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakunu yaqulun ya rasulullah halil amru lil wujub aw al amru lil istihbab aw ghairu dhalik. Dari sini bisa diambil faedah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu minal khata', termasuk kesalahan sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, idza ja'ahul amr, jika telah sampai kepada mereka perintah Allah dan perintah Rasulnya, ketika sampai kepada mereka perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ada suatu hadis yang telah sampai kepada mereka yang memerintahkan mereka untuk mengamalkan suatu amalan tertentu, bada ayat tasa'al, maka apa yang mereka lakukan, mereka malah langsung bertanya, apakah perintah ini merupakan wajib atau sunnah. Mereka ketika mendengar hadis Rasulullah SAW, kata Syekh Al-Utsaimin, ini termasuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu ketika mendengar hadis Rasulullah SAW yang di situ ada perintah bagi kepada umatnya, maka dia bertanya, apakah perintah ini wajib hukumnya atau sunnah. Maka ini termasuk kesalahan, karena seorang mukmin tentunya dia menjalankan seluruh perintah Rasulullah SAW, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah, karena semua itu merupakan ajaran atau hukum Rasulullah SAW. Maka tentunya seorang mukmin dia melebihkan, dia mengagungkan Rasulnya dengan mengikuti seluruh perintah-perintah Rasulullah SAW. Maka berapa banyak atau sebagian di antara manusia, ketika mereka mendengar ada suatu perintah dari Rasulullah SAW, pertama kali yang keluar dari dia, dari pertanyaannya adalah, apakah ini wajib atau sunnah, agar dia berbalas-malasan. Jika perkara ini tidak wajib, maka dia bermudah-mudahan, ah sunnah saja kok, tidak usah, enggak apa-apa, enggak dapat dosa. Maka ini tidak sepantasnya. Yang harus bagi seorang mukmin ketika mendengar perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, hendaknya dia langsung mengamalkannya, tidak butuh bertanya-tanya lagi apakah ini wajib atau sunnah, sebagaimana kata Syekh Al-Utsaimin, sebagaimana kebanyakan orang pada zaman sekarang ini, mereka ketika mendengar perintah Rasulullah SAW, mereka bertanya-tanya apakah itu wajib atau sunnah. Wa hadza su'al yajibu tarhu, kata Syekh Al-Utsaimin, dan pertanyaan yang seperti ini wajib untuk ditinggalkan, wa alla yurad, dan untuk dijauhi. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini hendaknya kita tinggalkan dan kita jauhi. Kenapa? Li'anna sahabah, karena para sahabat di zaman Rasulullah SAW, ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW memerintahkan suatu perintah tertentu, mereka tidak pernah mengatakan, wahai Rasul, apakah ini wajib atau sunnah. Mereka tidak demikian sama sekali, bahkan mereka langsung berlomba-lomba untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Tidak pernah para sahabat ketika mendengar perintah Rasulullah SAW, mereka bertanya, apakah ini wajib ya Rasul atau tidak. Tidak demikian. Maka hendaknya kita ketika mendengar perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau larangan, kita hendaknya untuk menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan kita melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut tanpa kita melihat apakah itu sunnah atau itu wajib. Demikianlah para sahabat dahulu ketika mereka mendengar perintah dari Rasulullah SAW, mereka langsung bersegera berlomba-lomba melakukan amalan tersebut. Balkanu yamtathiluna wa yusaddiquna biduni ay yasalu, bahkan para sahabat mereka itu langsung menjalankan, langsung mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan membenarkan perintah tersebut tanpa mereka bertanya-tanya lagi. Naqul la tas'alu 'alaika bil imtithal, maka kami katakan kata Syekhul Utsaimin, maka kami katakan juga, la tas'al, janganlah kamu bertanya, dan hendaknya kamu untuk menjalankan, untuk mengikuti, untuk mentaati perintah tersebut. Karena kamu bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, engkau bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat makna konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa fi halatin ma idza waqa'a insanun fi mas'alah. Ini suatu kondisi tertentu, dalam kondisi tertentu terkadang, kata Syekh Al-Utsaimin, seseorang itu terjatuh dalam suatu permasalahan. Dia terjatuh dalam suatu permasalahan yang menyelisihi dari ajaran Islam, dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fahuna lahul haq ayyas'al, maka di sini dia tidak mengapa, dia bahkan wajib untuk bertanya, apakah perbuatan saya ini apa haram atau tidak. Misalnya dia terjatuh dalam apa riba, misalnya dia terjatuh dalam amalan riba, perbuatan riba, dia tidak tahu hukum riba, kemudian dia tidak mengapa, bahkan wajib bagi dia untuk bertanya, apakah ini wajib atau makruh, atau haram atau makruh, apakah perkara ini haram, riba itu haram, atau cuman sekedar dibenci. Maka jika dia mengetahui bahwa perkara tersebut haram, maka tentunya dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia mengetahui bahwa perkara tersebut makruh, maka dia tidak harus untuk bertaubat. Yaitu ketika seorang terjatuh dalam suatu permasalahan tertentu yang menyelisihi syariat, maka dia tidak mengapa bertanya apakah ini hukumnya haram atau mubah, agar dia tahu jika perkara tersebut haram, maka dia bertaubat. Namun jika perkara tersebut tidak haram atau hanya sekedar mubah, maka di sini tidak ada masalah. Fahuna lahul haq ayyas'al hal huwa lil wujub aw li ghairil wujub, maka dia di sini boleh bertanya atau wajib bagi dia untuk bertanya, apakah perkara ini wajib atau tidak wajib. Seperti misalnya seorang dia tidak pernah mengikuti sholat jamaah, dan sholat jamaah hukumnya wajib. Dia tidak pernah mengikuti sholat jamaah, dia kalau sholat di rumah tidak mau ikut jamaah di masjid, maka ini dia telah melakukan perbuatan dosa karena dia meninggalkan kewajiban yaitu sholat jamaah. Maka di sini dia tidak mengapa bertanya apakah sholat jamaah itu hukumnya wajib. Maka jika wajib, maka tentunya dia harus bertaubat karena dia telah meninggalkan perbuatan wajib tersebut. Dan jika tidak wajib, maka perkaranya mudah, tidak perlu dia untuk bertaubat. Li'annahu idza kana lil wujub wajaba 'alaihi ay yatuba minhu li'annahu khalaf. Karena jika permasalahan tersebut merupakan perkara yang wajib, maka wajib bagi dia untuk bertaubat karena dia telah menyelisihi, karena dia telah melanggar syariat. Wa idza kana li ghairil wujub fa amruhu sahl. Dan jika perkara tersebut bukan permasalahan bukan wajib, maka ini perkaranya sahal, maka ini perkaranya mudah, tidak butuh bagi dia untuk bertaubat karena perkara tersebut merupakan amalan sunnah. Misalnya seperti sholat rawatib, sholat sunnah, habis sholat wajib ada sholat rawatib. Dia tidak pernah melakukan sholat rawatib, kemudian dia bertanya apakah sholat rawatib itu wajib hukumnya atau sunnah, maka dijawab sunnah hukumnya. Maka di sini dia tidak butuh untuk bertaubat karena bukan suatu kewajiban, dia tidak mendapat dosa ketika meninggalkan sholat sunnah tersebut. Ini kondisi yang dibolehkan di situ seseorang bertanya apakah perkara ini wajib atau sunnah atau haram atau mubah dan hukum-hukum yang lainnya. Jadi ini faedah dari perkara haram, mubah dan seterusnya, haram, wajib dan seterusnya. Akan tapi seorang mukmin ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya, pertama kali dia hendaknya langsung menjalankan, langsung mengikuti dan menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Demikian pelajaran kita di pagi hari ini. Kemudian di sini ada pertanyaan. apakah dari pertemuan yang lalu, yaitu yang berkaitan dengan ikhlas, apakah ujub, amalan ujub itu termasuk kesyirikan? Ujub itu menganggap besar amalan yang telah dia kerjakan. Seseorang beribadah, kemudian dia menganggap amalan ibadah dia ini besar, bahwa dia telah melakukan ibadah yang sudah pantas bagi dia untuk mendapat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ujub dia, ujub merendahkan orang lain. Dia mentang-mentang dia banyak ibadahnya, dia merasa tinggi, merasa sudah banyak amalannya. Syekhul Islam rahimahullah taala menjawab bahwa ujub itu termasuk kesyirikan. Ujub termasuk kesyirikan sebagaimana riya. Riya merupakan syirik asghar. Demikian juga ujub. Ujub itu merupakan syirik sebagaimana riya, merupakan syirik. Bedanya hanya saja perbedaan antara riya dan ujub. Kalau riya, kata Syekhul Islam, riya huwa syirkun lil khalq. Riya, orang melakukan ibadah dan niatan dia riya. Dia telah melakukan syirik lil khalq, kepada manusia, kepada orang lain, kepada makhluk. Jadi riya ini syiriknya dia tujukan bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk, kepada orang lain. Adapun ujub, dia syirik terhadap diri dia sendiri. Ini perbedaan antara riya dan ujub. Kalau riya itu dia syirik kepada manusia, kepada orang lain atau makhluk lain. Adapun ujub, dia syirik terhadap diri dia sendiri. Terhadap diri dia sendiri, dia merasa besar amalan yang telah dia lakukan, kemudian dia bangga dengan amalan tersebut, seakan-akan Allah tidak membantu dia, seakan-akan bukan karena pertolongan Allah orang ini bisa melakukan ibadah, bisa melakukan amalan yang besar itu, seakan-akan dia tidak butuh bantuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah menjadikan diri dia sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan syirik yang ada pada diri dia tersebut. Dan juga ini ujub ini juga membatalkan amalan sebagaimana riya, yaitu karena syirik sifatnya dia pembatal amalan. Dan kedua-duanya, yaitu riya dan ujub, kata Syekhul Islam, menafikan ayat Allah Subhanahu wa taala, iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka nasta'in di sini, dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Kami meminta pertolongan, yaitu pertolongan merupakan ibadah. Nasta'in yaitu kami meminta isti'anah, meminta pertolongan, meminta bantuan. Ini merupakan ibadah. Maka seorang yang riya, dia menafikan ayat ini. Dia tidak menunjukkan ibadah tersebut kepada Allah, dia tunjukkan kepada orang lain. Padahal ayat tersebut mengatakan, kami hanya kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan, yaitu kami beribadah hanya kepadamulah ya Allah, iyyaka na'budu. Adapun orang yang riya, maka dia tidak hanya kepada Allah dia menunjukkan ibadahnya, dia menunjukkan kepada makhluk, dia menunjukkan kepada orang lain. Adapun ujub, dia sama-sama juga tidak melakukan iyyaka na'budu, dia tidak menjalankan firman Allah, iyyaka, hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Karena orang yang ujub, dia merasa bahwa dia mengamalkan amalan tersebut tidak karena tidak ada bantuan dari Allah. Dia menganggap diri dia sudah melakukan amalan yang besar, dan dia menjadikan besar amalan tersebut. Maka ini merupakan menafikan isti'anah billah. Ini dia telah menafikan isti'anah. Dia telah menafikan isti'anah billahi ta'ala. Jadi perbedaan antara riya dan ujub, yaitu ujub syirik kepada diri dia, adapun riya syirik kepada makhluk. Jadi sama-sama amalan syirik, ujub dan riya. Maka hendaknya kita untuk berhati-hati dari dua amalan yang sangat berbahaya ini, yaitu ujub dan riya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, maka saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.